Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ya, malam hari ini kita melanjutkan membaca Kitabul Ilmi. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua dari sebab-sebab yang mendukung dalam menuntut ilmu, yaitu ketakwaan dan ketekunan. Berikutnya kita akan membaca yang ketiga, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, salisan al-hifdhu, sebab yang ketiga yang mendukung dalam menuntut ilmu adalah hafalan. Yani seorang thalib butuh menghafal apa yang dipelajarinya. Nah, butuh menghafal, menghafal di sini artinya apa? Maknanya adalah menjaga ilmunya. Begitu maksudnya. Ya, ilmu yang telah diperoleh, yang telah didapatkan, sepantasnya untuk dijaga. Menjaganya nanti akan, cara menjaganya nanti akan disebutkan oleh Syekh. Qala fa yajibu ala talibil ilmi, maka wajib atas penuntut ilmu, al-hirsu, semangat, alal mudzakarah, semangat dalam mengulang. Mudzakarah di sini artinya murojaah. Ya, jadi ilmu yang sudah dipelajari jangan ditinggalkan begitu saja, tetapi butuh untuk diulang-ulang. Ya, kitab-kitab yang sudah selesai, yang sudah khotam, sudah tamat, jangan disimpan begitu saja, dibuka-buka kembali, dibaca-baca kembali. Nah, materi yang sudah berlalu diulang-ulang kembali. Wa dhabti ma ta'allamahu, dan mendobat, yakni menyimpan apa yang telah dipelajarinya. Sini sifatnya fi'il madhi, ta'allama, yakni yang telah dia pelajari. Naam. Dalam ilmu hadis kita mengenal ada dua macam dhabt. Dhabtul kitabah atau dhabtul hifdhi. Makanya Syekh mengatakan setelahnya, imma bihifdhihi fi sadrihi au kitabatihi. Naam. Dengan cara menghafalkannya di dalam dadanya, atau dengan cara menulisnya. Ya, itu cara menjaga ilmu. Dihafalkan dalam ingatan, dalam hafalan kita, atau ditulis. Au di sini bisa bermakna wau, ya. Nah, menghafalnya dan menulisnya juga itu tentu lebih sempurna, lebih kuat dalam menjaga ilmu. Di samping dihafalkan, juga dituliskan. Ya, kelebihannya kalau suatu saat kita lupa, karena tabiat kita sebagai seorang insan adalah nisyan. Insan, nisyan. Itu tabiat kita. Sekuat apapun hafalan seseorang, maka dia sebagai seorang manusia pasti pernah lupa. Nah, Nabi kita saja alaihi salatu wassalam terkadang beliau lupa. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi itu pentingnya menulis, mencatat, ya, di samping menghafal. Makanya antum sebagai thalabah, lengkapilah catatannya. Lengkapi catatannya. Setiap melewati suatu faedah, upayakan dicatat supaya bisa dimurojaah jika suatu saat dibutuhkan. Nah, jadi juga perlu ditulis, dicatat. Syekh menyebutkan alasannya, fa innal insana, karena seseorang, urdotun lin nisyani, seseorang itu bisa lupa. Bisa lupa. Seorang sifat dasarnya adalah pelupa. Nah, baik. Fa idza lam yahris 'ala al-muraja'ah, jika dia tidak semangat memuraja'ah, wa takarruri ma ta'allamahu, dan mengulang-ulang. Ya, takarrur di sini masdar, ya. Nah, bisa dibaca takarroro, tetapi konteksnya di sini masdar, karena sebelumnya kata sebelumnya murojaah itu masdar. Alal murojaati wa ala takarruri, begitu menakdirkan, ya, menetapkan suatu kalimat yang mahdzuf. Selalu begitu, apalagi kalau dia ma'tuf, ya, pakai wau, berarti takdirnya malah apa? Alal murojaah wa ala. Gimana banyak? Jangan dibaca takarroro. Ya. Ingat, huruf jar masuk pada isim. Jadi kita jadikan setelahnya isim. Wa ala takarruri ma ta'allamahu, dan semangat mengulang-ulang apa yang telah dipelajarinya. Nah, ya, dibaca kembali, dilihat kembali apa yang telah dipelajarinya, jika itu dia catat. Toyib. Maka pentingnya memiliki daftar, buku catatan, atau kitab yang sudah siap tinggal dibaca. Kalau antum datang ke majelis, la kitab wala daftar, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma antum mengandalkan hafalannya. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh ustadz tanpa perlu mencatat, tanpa perlu melihat kitab. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, tidak memahami sebab yang ketiga ini. Artinya menyepelekan. Enam. Menyepelekan. Tidak serius ingin belajar. La kitab wala daftar. Ada sebagian ulama dalam majelis memang memiliki kekuatan hafalan yang kuat sehingga tidak membutuhkan. Bukan karena tidak mau menulis, tetapi memang tidak butuh menulis. Ya, seperti sebagian ucapan sebagian mereka, maka tabtul sauda alal baydha. Aku tidak pernah menulis yang hitam di atas yang putih. Artinya dia memang tidak pernah menulis. Luar biasa hafalannya. Nah, seperti a'immah ruwatul hadis, para perawi hadis. Semisal Imam Al-Bukhari, Ad-Darqutni. Imam Al-Bukhari, jika beliau mendengarkan hadis dari guru-gurunya, terkadang tidak menulis di majelis. Beliau akan menulisnya setelah berpindah, setelah melakukan rihlah di negeri berikutnya, baru kemudian dia tulis hadis yang didengar di negeri sebelumnya. Makanya terkadang beliau rahimahullah menyebutkan hadis dalam sahihnya dalam bentuk makna. Periwayatan hadis dibolehkan secara makna, tidak harus secara lafaz yang didengar. Jelas? Naam. Sampai-sampai di antara sebagian mereka, jika masuk ke dalam pasar, sengaja menutup kupingnya, telinganya, supaya tidak menghafal apa yang didengarnya dari ucapan-ucapan yang buruk. Saking kuatnya hafalannya. Adapun kita, setiap hari dengar musik. Ada yang pernah mencoba menutup telinganya? Hah? Bukan setiap hari ya, sering. Ya, kalau setiap hari ya, sering ya, musik dari luar, dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk, ya, hadanallahu wa iyyahu, karena kejahilan mereka. Kita sholat dengar musiknya, dengar nyanyiannya. Allahu musta'an. Thayyib. Jadi harus semangat mengulang-ulang. Ya, apa yang telah dipelajari. Jika tidak, kata Syekh, fa inna dzalika yadhi'u minhu, maka hal itu akan hilang darinya. Naam. Sadaqah rahimahullah. Apa yang telah kita lewati dari ulum, ilmu-ilmu yang banyak, kalau tidak diulang-ulang maka akan hilang begitu saja dan akan terlupakan. Jangankan materi 2-3 tahun sebelumnya, materi 2-3 hari yang lalu, untung kalau kita masih ingat sampai sekarang. Majelis Kitabul Ilmi, majelis yang lalu pembahasannya apa? Yang ingat, nah, harus mengulang-ulang kembali, dibaca kembali. Oh, kemarin itu kisahnya, ada 3 kisah. Kisahnya siapa? Imam Syafi'i. Kisahnya siapa? Sebelumnya Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, kemudian Al-Kisa'i, ya kan? Ada sebagian kita yang sudah lupa. Bagaimana kisahnya Al-Imam Al-Kisai bisa menjadi seorang imam dalam bidang Arabiyah dan Qira'ah. Gimana kisahnya? Antum yang dari Pinrang. Gimana kisahnya? Inspirasinya itu muncul dari apa yang beliau lihat? Zaki, Qadir. Apa? Melihat ketekunan seekor namlah. Semut yang tekun membawa makanannya naik ke dinding. Setiap kali jatuh dia terus berusaha untuk membawanya kembali, terus-terus dan terus. Iya. Sudah lupa kan? Nah, sebagian sudah lupa. Jadi kalau tidak diulang-ulang, maka kata Syekh, yadhi'u minhu, akan hilang darinya. Benar kata beliau rahimahullah. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa dalam belajar itu jangan mengenal kata bosan. Ah, materinya itu-itu terus Ustaz, bosan Ustaz. Jangan punya prinsip seperti itu. Tak masalah kita mendengarnya untuk kedua kali, ketiga kali, dan selalu disampaikan ucapan orang Arab apa? Mata karroro takoror. Apa artinya? Sesuatu yang berulang maka akan mustaqir fi dzihn. Dia akan tinggal menetap dalam ingatan. Ya. Jika dia takarrar, maka takarrar. Kalau tidak diulang-ulang, akan hilang. Wa yansahu, dan dia akan melupakannya. Nah, hafalan Quran yang telah kita hafal 1, 2, 3 juz, kalau tidak diulang-ulang, lupa. Sudah menghafal juz 30. Masya Allah. Ya, mulai dari surah Amma sampai An-Nas hafal alhamdulillah. Ketika masuk surah Al-Mulk, fokus menghafal surah Al-Mulk, kemudian surah setelahnya sampai selesai juz 29, juz 30 jarang di ulang-ulang atau tidak pernah di murojaah, lupa. Ya, makanya penting ada yang istilah apa, penting ada yang kita istilahkan ulangan, ujian, imtihan, ikhtibar. Nah, itu tujuannya untuk memurojaah. Betul tidak? Kapan kita termotivasi untuk memurojaah, mengulang-ulang hafalan kita? Kalau mau ada ujian. Kalau enggak ada ujian, enggak tahu sudah gimana hafalan kita ini. Ada yang sudah siap menyimak dia, termotivasi akan disimak. Kalau hal ini semua sudah diprogramkan, kemudian antum masih tidak bersemangat, ya berarti kembali kepada diri antum sendiri. Nah, ini adalah cara upaya supaya kita memurojaah, mengulang-ulang hafalan kita, barakallahu fikum. Ada ujian bulanan, ada ujian setiap semester, ada ujian setiap kenaikan kelas dan seterusnya. Ya. Yang diujikan cuma 10 juz untuk setiap semester. Sebagian ma'had semua hafalah. Nah, jadi sangat penting untuk selalu mengulang dan mengulang ilmu yang telah dipelajari. Waqad qila, dan telah dikatakan, ini termasuk ya ucapan orang-orang Arab, disebutkan dalam beberapa bait di sini. Al-ilmu suaidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah suaid, buruan. Ia seperti hewan, hewan yang diburu. Ya. Nah, pernah pergi berburu? Apa yang antum buru? Buru kelinci, Ya. Jadi diumpamakan seperti hewan buruan. Dalam memburu hewan, kita butuh alat untuk bisa menangkapnya, betul tidak? Ya. Wal kitabatu qaiduhu, jika sudah ditangkap biasanya diikat. Dan tulisan adalah qaidnya. Alat untuk mengikatnya. Naam. Kita sudah belajar. Sudah mendapatkan ilmunya. Jangan biarkan begitu saja. Disimpan. Dijaga dengan cara dicatat. Diikat dengan cara dicatat. Namanya juga penuntut ilmu. Bahasa lainnya pemburu ilmu. Ya, pemburu ilmu. Jangan pemburu rupiah, pemburu dolar, macam-macam istilahnya. Kita pemburu ilmu. Ada yang kita targetkan. Targetnya dapat, diikat. Jangan dibiarkan lepas, nanti akan hilang, kabur dia. Ya, jika itu buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Qayyid suyudaka, suyud jama' dari suyid. Ikatlah hewan-hewan buruanmu bil hibal, dengan tali-tali yang wathiqah, yang kuat. Ya, itu pesannya. Kalau sudah mendapatkan hewan buruannya, diikat hewan buruannya. Jangan dibiarkan lepas. Diikat kuat-kuat. Ya kan? Ilmu tadi adalah buruan. Cara mengikatnya dengan apa? Dengan tulisan. You tulis yang rapi. Tulis baik-baik faedah itu. Simpan dengan baik-baik. Faminal hamaqati, dan termasuk di antara al-hamaqah, kedunguan. Antasida ghozalatan, engkau memburu ghozalah. Ya, ghozalah ini hewan yang menarik untuk diburu. Kijang. Pernah lihat kijang? Pernah lihat? Pernah, saat setiap hari di situ parkir. Itu mobil kijang. Kijang yang banyak tanduknya, dan tanduknya itu indah sekali. Bercabang-cabang. Wah, pokoknya luar biasa. Terkadang sebagian pemburu memburu kijang bukan dagingnya yang diinginkan, tetapi tanduknya itu. Kemudian nanti dipajang di rumahnya. Ya, kalau tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu, ya labaksa. Tetapi kalau diyakini macam-macam, ya kan? Pernah lihat tanduk kijang di rumah seseorang kalau sedang bertamu? Hah? Ya, itu ghozalah ya. Jadi termasuk kedunguan jika kamu memburu kijang, wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah, kemudian kamu membiarkannya di antara orang-orang, ya, lepas begitu saja, tidak diikat. Sudah dapat kijangnya, dibiarkan begitu saja, taliqah. Biarkan lepas, tidak diikat. Itu termasuk suatu bentuk kedunguan. Nah, orang yang berakal, dia akan berusaha menjaga, ya, suaid yang telah didapatkannya. Dalam hal ini ghozalah. Itu perumpamaan hissinya. Lalu hakikat yang kita cari apa? Ilmu. Ya, ilmu itu kalau sudah didapat hendaknya dijaga dengan ditulis. Ya. Karena kalau tidak ditulis sama saja kita telah mendapatkan ghozalah tetapi tidak diikat, dibiarkan lepas. Itu hamaqah. Kedunguan itu adalah cara yang salah dalam menuntut ilmu. Itu tidak membantu, tidak mendukung dalam menuntut ilmu. Jadi rapikan catatannya, perbaiki catatannya. Naam. Dua bait ini dihafalkannya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid syudaka bil hibalil wafiqah fa min al-hamaqati an tawsila wa zalatan wa tatrukuha bainal khalaiq taliqatan. Qala wa min at-turuq allati tu'inu ala hifdzil ilmi. Baik, kita sudah mengetahui tadi bagaimana cara menjaga ilmu, yaitu dengan dihafal atau dengan ditulis. Kemudian beliau menambahkan di sini, termasuk di antara hal yang bisa mendukung dalam menjaga ilmu, wadabtihi, maknanya sama, an yahtadiyal insanu bi ilmihi, yaitu seseorang mendapatkan petunjuk, yakni beramal. Ihtada artinya apa? Beramal dengan ilmunya. Ya, itu termasuk diantara cara menghafal, menjaga ilmu. Adalah dengan mengaplikasikannya langsung. Bukan sekedar teori. Kalau teori-teori-teori saja tapi tidak dipraktekkan, biasanya cepat lupa. Dan akan dilupakan. Sebaliknya kalau kita telah mempelajari teorinya, kemudian kita langsung menerapkannya, itu akan membuat kita mengingatnya dengan baik. Contoh paling kecil adalah teori zikir pagi petang. Jika antum hafalkan setiap hari, dua kali sehari, pagi dan petang, akan terhafalkan. Akan terhafalkan. Coba kita tes. Kalau enggak hafal berarti ya enggak diamalkan. Sayyidul istighfar termasuk zikir pagi petang. Barang siapa membacanya di waktu pagi, di waktu siang, kemudian dia meninggal di siang hari sebelum masuk waktu sore, dia masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa membacanya di malam hari dan meninggal di malam itu sebelum masuk waktu pagi, dia masuk jannah. Riwayat Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, alhamdulillah ya, banyak yang ikut membaca, berarti selama ini diamalkan. Jadi ini termasuk di antara cara yang bisa membantu menjaga ilmu adalah an yahtadiyal insanu bi ilmihi, seseorang mengamalkan ilmunya. Dalilnya dalam surah Muhammad ayat 17 dan surah Maryam ayat 76. Ayat dalam surah Muhammad, walladzina tadau, dan orang-orang yang ihtadau mendapat petunjuk, zadahum hudan, Allah tambahkan untuk mereka petunjuk yang lain, wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Baik, tafsir ayat ini, walladzina tadau Qala Sa'di bil iman. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, yakni bil iman, dengan beriman, wal inqiyad, dan tunduk patuh. Dicatat ya. Kita sekarang pembahasannya tentang mencatat, menjaga ilmu dengan mencatat. Kalau antum masih belum mencatat faedah ini, berarti antum belum paham dari tadi apa yang disampaikan dari awal majelis. Pentingnya menjaga ilmu dengan mencatatnya. Nah, ini sekarang kita sudah dapat gozalahnya. Diikat sekarang buruannya. Apa tadi kata Sa'di? Walladzina tadau bil imani wal inqiyadi, dengan beriman dan tunduk patuh, wattiba'i ma yurdillah, dan mengikuti apa yang Allah ridhoi. Artinya apa? Mereka mengamalkan ilmunya. Ya. Dengan beriman, dengan tunduk patuh terhadap perintah Allah dan mengikuti apa saja yang Allah ridhoi. Berarti apa? Ihtadau ini apa? Orang yang beramal. Apa kata Allah? Zadahum hudan, Allah tambahkan untuk mereka petunjuk. Ya. Zadahum hudan. As-Sa'di mengatakan syukran minhu ta'ala ala dalik. Allah menambahkan untuk mereka petunjuk karena Allah mensyukuri apa yang mereka lakukan itu. Naam. Jadi diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Syakur. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan ketakwaan mereka. Yakni waffaqahum lil khair. Allah memberikan mereka taufik untuk melakukan kebaikan. Wa hafizhahum minasyarr, dan Allah menjaga mereka dari kejelekan. Naam. Maka penyebutan dua petunjuk di sini, fadzikrun fadzakara lil muhtadin, taib. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang yang mendapatkan petunjuk, yakni mengamalkan ilmunya, fadzakara lil muhtadina, Allah menyebutkan bagi orang yang mendapatkan petunjuk itu, orang yang mengamalkan ilmunya itu, dua keistimewaan, al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Mana ilmu yang bermanfaatnya? Zadahum hudan. Mana amal solehnya? Wa atahum taqwahum. Jelas sisi pendalilannya bahwa termasuk diantara cara menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Ya. Dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkan ilmu, maka kita mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan tambahan ilmu. Dan yang kedua adalah amal soleh. Taufik melakukan amal soleh. Walladzina tadau zadahum hudan, yakni ilmu yang bermanfaat, wa atahum taqwahum, yakni amal soleh. Nah, ini semakna dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang lain. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Dengan mengamalkan ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu yang baru, tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang lain. Jadi jika antum ingin ilmu antum terjaga, ilmu antum bertambah, maka amalkanlah ilmu itu. Naam. Wa qala dalam surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhina tadau hudan, dan Allah menambahkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan bagi mereka hudan, petunjuk yang lain. Semakna dengan ayat sebelumnya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan mendapatkan petunjuk. Penjelasannya, fakullama amilal insanu bi'ilmihi, maka setiap kali seseorang itu mengamalkan ilmunya, zadahullahu hifdhan wa fahman, maka Allah tambahkan baginya hafalan dan pemahaman. Setiap kali seseorang mengamalkan ilmunya, Allah menambahkan untuknya hafalan dan pemahaman. Zadahullahu hifdhan, Allah akan menambahkan untuknya penjagaan ilmu itu dan pemahaman ilmu itu. Li'umumi qawlihi, berdasarkan keumuman firman Allah dalam ayat zadahum huda, Allah tambahkan untuk mereka petunjuk. Petunjuk di sini bisa dimaknai hifdhan, penjagaan terhadap ilmu itu, dan tambahan pemahaman. Ya, jadi kesimpulan dari sebab yang ketiga ini adalah kita berusaha menjaga ilmu itu dengan mengulang-ulangnya, ya. Naam, apakah dengan menghafalnya? Tentu dengan menghafal kita mengulang-ulang ilmu, ya kan? Satu ayat kita ingin menghafalnya, bagaimana caranya? Diulang-ulang. Dibaca. Bisa menghafal satu ayat tanpa mengulang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya? Ada mungkin sebagian kecil orang yang bisa. Tetapi keumuman kita butuh untuk diulang-ulang supaya bisa dijaga. Ya. Naam. Dan untuk mengulang-ulang materi itu, ilmu itu, kita butuh sesuatu untuk dirujuk. Ya, dilihat kembali. Apa itu? Tulisan. Kalau tidak ditulis, bagaimana kita mau kembali kepada ilmu itu? Juga sudah lupa. Maka penting untuk selalu menulis dan mencatat ilmu, fawaid yang kita dapatkan. Jangan terlewat begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengamalkan ilmu itu. Jadi di samping menghafalnya dalam hafalan kita, di samping mencatatnya dalam buku catatan kita, maka kita juga mengamalkan ilmu itu. Tayyib, barakallahu fikum. Sampai di sini materi untuk malam ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk sebab yang keempat, ya. Untuk semester ini kita bisa menutup dengan materi terakhir insyaallah malam malam Kamis kalau tidak ada halangan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.